الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ممكن kita sama pada marfu'atul asma ya. Babul fa'il sudah. Jelasan ketentuan-ketentuan fa'il sudah ya. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ini sudah terjemahkan. Fatimah telah menulis surat. Hadabat Fatimah turrisalata. Ayahmu telah pergi ke dunia. Ya Aba Abuka Al-Hadifat Kalian sedang minum air susu. Masyarakat Al-Yamu Al-Labana. Al-Labana lamnya dua. Para muslim sedang mendengarkan khutbah di masjid. Semua muslimin Al-Khutbata fil masjid. Allah telah menentahkan kepada Amir Abu Ta'ali sahabat. Seorang laki-laki pernah membantu saya di Tak benar kan ya? Adami ar-rajulu fi suq. Ada lagi yang sudah. Tashrabu Maryamu apa ya? Ma'a apa ma'a? Ma'a Ma'a labani. Ya, yang apa? Seharusnya enggak perlu ma'a, enggak perlu. Karena al-laban itu sudah artinya air susu. Enggak perlu ditambah Tashrabu enggak pakai ta'nit. Tashrabu bukan tashrabat. Kalau itu syaribat fi'il madhi yang menunjukkan mu'anas ditambah ta'nits. Tapi kalau fi'il mudhari' mu'anasnya apa dengan huruf mudhara'ah yaitu ta. Tashrabu Maryamu al-labana. Ya, ini benar. Tashrabu. اسمع المسلمون الخطبة يا خطبة تلسانية الخطبة أمر أبوك عليا أبوك أبوك Fataba Fatabat Fatimatu Risalatan. Risalatan tulisannya Risalatan. Zahaba abuka ilal hakli. Hakli itu ladang. Ladang sama kebun, sama enggak? Sama ya? Ladang sama kebun, sama ya? Nah, biasanya hakli itu sawah. Kenapa? Tashrabu Maryamu ma'al laban. Nah, tidak perlu pakai mak, langsung al-labana. Ma'al-labana. Al-labana. Al-labana. Ma'ul bi. Maryamu. Yasma'un muslimun al-khubbata. Al-khubbata. Ya. Amara'atuka aliyan. Ar-rajulu bukan al-fata. Seorang laki-laki. Kalau al-fata itu pemuda. Kalau rajulu itu seorang laki-laki, bisa jadi dia itu pemuda atau orang tua, pokoknya orang laki-laki. Kalau al-fata artinya pemuda. Contoh. Kita lanjutkan. Fatimah telah menulis surat. Kadabat Fatimatu Risalatan. Ayahmu telah pergi ke kebun. Zahaba abuka ilal hadiqati atau ilal bustan. Kebun. Hanya kalau hati kong apa tahu anak kalau di Yaman hati kong itu taman taman dan hati kong taman semacam taman gitu tempat untuk apa tempat untuk refreshing santai. Bustani atas. Maryam sedang minum air susu. Tashrabu Maryamu al-labana. Fa'alnya apa? Maryamu. Fa'al itu yang melakukan perbuatan. Orang-orang muslim sedang mendengarkan khutbah di masjid. Sedang. Berarti pakai fi'il apa kalau sedang? Fi'il mudhari. Yasma'u al-muslimun al-khutbata fil masjid. Fa'alnya apa? Al-muslimun. Al-muslimun fa'il marfu ala lafadznya ma'u. Ayahmu telah memerintah Ali. Amara abuka aliyan. Ya, enggak perlu diberi ilah, enggak perlu. Ayahmu amara abuka ila aliyan, enggak perlu ilah. Walaupun ila itu kadang diartikan kepada, tapi kalau fiilnya itu sudah mutaaddi, kan sudah kan belajar mutaaddi sama lazim. Kalau fiilnya itu sudah mutaaddi, nggak perlu huruf jar, nggak perlu huruf ila, langsung saja, ya langsung dijadikan maf'ulun bih, tidak perlu huruf jar. Amara abuka aliyan. Amara abuka aliyan. Seorang laki-laki telah membantu saya di pasar. Yaitu sa'adani rajulun fisuqi. Rajulun sebagai fa'il. Catatan dalam menerjemahkan ke dalam bahasa Arab, dahulukan kata kerja fi'il kemudian subyek yaitu fa'il. Ya, seperti Fatimah telah menulis surat. Fatimah telah menulis surat. Dahulukan fa'ilnya fi'ilnya dulu yaitu katabat Fatimatu risalatan. Jangan Fatimah terus kemudian katabat. Nah, dahulukan fi'ilnya terlebih dahulu. Karena kalau Fatimah katabat risalatan boleh, boleh, tapi jumlahnya itu jumlah apa? Ismiyah, jumlah mubtada dan khobar. Kita di sini menginginkan apa? Jumlah fi'liyah, jumlah fi'il dan fa'il. Katabat Fatimatu risalatan. Ayahmu berarti dahulukan yang fi'ilnya, dahulukan kata kerjanya. Pergi itu apa? Zahabah. Berarti Zahabah abuka ilal bustani. Maryam sedang minum. Fi'ilnya dahulukan yaitu tashrabu. Tashrabu Maryamu al-labana. Paham ya? Didahulukan fi'ilnya kemudian fa'il. Maka ini menjadi jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu jumlah yang tersusun dari apa? Fi'il dan fa'il. Fi'il itu kata kerja, fa'il itu pelaku pekerjaan tersebut. Paham ya? Kemudian yang kedua, isim-isim yang marfu yang kedua adalah naibul fa'ili. Naibul fa'il. Naibul fa'il huwa ismun marfu'un waqa'a ba'dal fi'lil majhuli wa dalla 'ala man waqa'a 'alaihil fi'lu. Naibul fa'il huwa, dia adalah ismun marfu'un, isim yang marfu'. Isim yang marfu'. Isim itu bukan fi'il, bukan huruf. Isim itu kata benda. Isim yang marfu' waqa'a ba'dal fi'lil majhuli, yang jatuh setelah fi'il majhul. Kalau fa'il apa? Isim marfu' yang jatuh setelah fi'il yang apa? Yang maklum. Kalau naibul fa'il, dia jatuh setelah fi'il yang majhul. Wadalla ala man waqa'a alaihi al-fi'lu, dan menunjukkan ala atas man, seseorang waqa'a alaihi al-fi'lu, yang terjadi pada orang tersebut al-fi'lu, perbuatan. Kalau aku ulangi, naibul fa'il dia adalah isim marfu' yang jatuh setelah fi'il yang majhul. Majhul itu yang artinya apa? Ti. Kalau maklum artinya me. Memukul itu maklum. Kalau majhul apa? Dipukul. Mengambil ini maklum. Diambil ini majhul. Ya. Menyapu, disapu. Menulis, ditulis. Mencari, dicari. Ya, itu maklum dan majhul. Katanya begitu. Kalau apa maklum, berarti Muhammad mencari anaknya. Muhammad mencari anaknya, ini fi'ilnya maklum. Talaba Muhammadun waladahu. Tapi kalau majhul, jadi apa? Tulibal waladu. Anak itu dicari, yaitu pelakunya tidak disebutkan siapa mencari. Orang itu mendengar berita. Ini maklum. Sami'ar rajulu al-khabara. Sami'ar rajulu al-khabara. Orang laki-laki itu mendengar berita. Ini maklum. Jadi kan majhul, sehingga apa? Didengar berita. Orangnya enggak disebutkan. Ya, sedang didengarkan berita. atau berita itu sedang didengar. Paham ya? Wadalla dan menunjukkan ala atas man, seseorang atau sesuatu. Waqa'a terjadi alaihi pada orang tersebut atau sesuatu tersebut, al-fi'lu perbuatan. Ya, ini apa? Kita lihat contoh biar paham. Contoh yang baris yang sebelah kanan itu fi'ilnya ma'lum. Kalau sebelah kiri itu fi'ilnya majhul. Kalau fi'ilnya ma'lum, ya marfu itu namanya fa'il. Kalau fi'ilnya majhul, ya marfu itu namanya na'ibul fa'il. Dikatakan na'ibul fa'il artinya pengganti fa'il. Dia menggantikan fa'il. Kenapa menggantikan fa'il? Karena fa'ilnya tidak disebutkan. Karena fa'ilnya tidak disebutkan, maka maf'ulun bi, dia menggantikan posisinya fa'il menjadi marfu. Naibul fa'il itu asalnya apa? Sebelum dia menjadi naibul fa'il, dia asalnya apa? Hah? Apa Bu Yahya? Dia asalnya adalah maf'ul, maf'ul bi asalnya. Sebelum menjadi naibul fa'il, dia itu maf'ulun bi. Ketika fa'ilnya dihilangkan, maka maf'ul bi-nya menggantikan posisinya fa'il, yaitu apa? Menggantikan posisi i'rabnya. Karena fa'il itu marfu, maka naibul fa'ilnya juga marfu. Ketika fa'ilnya tidak disebutkan, maka maf'ulun bi dia menjadi naibul fa'il, mengganti dari fa'il yang marfu. Kita lihat contohnya, fi'il, fa'il dan maf'ulun bi. Itu petunjuk. Yang di atas sendiri fi'ilnya adalah dharaba, fa'ilnya aliyun, maf'ul bi-nya adalah al-kalba. Maf'ul bi itu yang dikenai apa? Pekerjaan, dikenai perbuatan. Fa'il itu pelakunya, fi'il itu perbuatan. Ya. Dharaba aliyun al-kalba. Ali telah memukul anjing. Ini jumlah apa? Ini adalah fi'ilnya apa? Maklum. Fi'ilnya maklum. Ya, dharaba ini fi'il madhi, aliyun sebagai fa'il, al-kalba maf'ulun bi. Kemudian rubahlah fi'ilnya menjadi majhul. Ya. Dharaba kalau diganti majhul jadi apa? Duriba. Ya, duriba. Qatala qutila, sami'a sumi'a, fu'ila azamnya. Yaitu duribal kalbu, anjing itu telah dipukul. Karena Ali di sini tidak disebutkan, kalau ingin alinya ini dihapus, maka menjadi apa? Duribal kalbu, anjing itu telah dipukul. Mana fa'ilnya? Enggak disebutkan. Nah, ini biasanya dipakai untuk rahasia-rahasia. Saya tidak mau menyebutkan pelakunya. Misalnya kutila Muhammadun. Siapa yang bunuh? Rahasia, enggak mau ngaku. Ada dalam rangka untuk menyingkat perkataan, sehingga cukup disebutkan fi'il sama naibul fa'il. Karena kalau fi'ilnya itu maklum, itu kalimatnya lebih panjang apa lebih pendek? Lebih panjang. Dharaba aliyun kalba, panjang tiga. Untuk meringkas, duribal kalbu, karena sudah sama-sama tahu yang memukulnya adalah Ali. Ya, karena sudah sama-sama tahu yang memukulnya adalah Ali, maka dibenci. Kalau misalnya disebut, nanti akan memperpanjang perkataan. Karena orang Arab itu senang menyingkat perkataan, dan sesuatu yang ma'ruf itu tidak perlu disebutkan atau dalam rangka untuk merahasiakan. Kasarat al-bintul, kasaratil bintul ina'a, anak perempuan itu telah memecahkan bejana. Berubah menjadi fi'il yang majhul, kusirul ina'u, telah dipecahkan bejana itu. Mana pintunya? Tidak disebut. Karena nanti kalau disebut dimarahi nanti, rahasia, bisa-bisa dihukum gitu. Untuk merahasiakan maka pakai apa? Pakai fi'il yang majhul, kusirul ina'u. Yashrabul waladul labana, anak laki-laki itu sedang minum susu. Hilangkan al-waladu menjadi yashrabul labanu. Yashrabul labanu. Yadribu Muhammadun hirrata, al-hirrata. Muhammad sedang memukul kucing. Tudrabul hirratu, kucing itu sedang dipukul. Nah, demikian juga ya sebagaimana dalam bab fa'il, kalau fa'ilnya itu mudzakkar maka fi'ilnya tidak ada ta'nits. Kalau fa'ilnya itu mu'annath maka fi'ilnya harus ada ta'nits sebagai tanda fa'ilnya adalah mu'annath. Daraba 'aliyun, kasarat al-bintu, yashrabul waladu, yadribul Muhammadun. Kalau Fatimah itu apa? Tadribu. Kalau al-bintu, tashrabul bintul labana. Ya, gitu. Ya, sama dalam naibul fa'il. Kalau naibul fa'il yang mudzakkar, maka fi'ilnya juga mudzakkar. Kalau naibul fa'il yang mu'annas, juga mu'annas. Ya, duribal kalbu. Al-kalbu mudzakkar. Makanya tidak perlu diberi ta'nits. Kalau al-hirratu berarti apa? Hah? Ya akhabu ya. Kalau adum ganti al-kalbu diganti al-hirratu. Al-kalbu dia mudhakar, duriba al-kalbu. Mudhakar, duriba. Kalau al-kalbu ya? Al-kalbu diganti al-hirratu. Nah, pakai film lagi. Duribatil kalbu, duribatil kalbu. Kasarol bintul ina'a, kusirol ina'u. Ya, itu melihat kasarot ada ta'nisnya. Kenapa kok didatangkan ta'nis? Karena soalnya apa? Mu'annas. Kasarotil bintul ina'a. Kemudian sekarang yang menggantikan fa'il yaitu naibul fa'ilnya adalah al-ina'u. Al-ina'u hukumnya apa? Mudzakkar atau mu'annas? Mudzakkar. Maka kusira, bukan kusirat. Loh, tadi ini kan asalnya kasarat bintul ina'a, berarti kusirat al-ina'u. Ya salah, karena fi'ilnya mudzakkar dan mu'annas itu harus mengikuti apa? Fa'il atau naibul fa'il. Kusiratil, kusirul ina'u. Yashrabul waladul labana, anak laki-laki itu sedang minum susu. Yashrabul labanu, susu itu sedang diminum. Yadribu Muhammadun hirrata, Muhammadunil hirrata, Muhammad sedang memukul kucing. Yatudrabul hirratu, kucing itu sedang di pukul. Ya. Kalau pakai fi'il mudhari', tandanya itu fi'il mudhari' majhul itu di dhammah awalnya dan di fathah sebelum akhir. Ya. Di dhammah awalnya dan di fathah sebelum akhir. Kalimat apa saja? Maksudnya apa saja kalau ingin menjadikannya majhul di dhammah awalnya dan di fathah sebelum akhir. Ya. misalnya yukrimu, jadi apa? Yukromu. Istaada, yasta'idu, jadi yusta'adu. Di dhamma awalnya dan di fathah sebelum akhir. Paham ya? Kalau fi'il madhi di dhamma awalnya dan di kasrah sebelum akhir. Duriba, kusiro. Ya. Istafhama menjadi ustufhima. Di dhamma awalnya, di kasrah sebelum akhir. Ijtahada, yajtahidu. Yajtahidu, kalau ijtahada menjadi apa? Ujtuhida. Di dhamma awalnya dan di kasrah sebelum akhir. Ujtuhida. Yajtahidu, naibul fa'alnya apa? Fi'il majrurnya yujtahadu, di dhamma awalnya dan di fathah sebelum akhir. Itu kuncinya. Ya. Kalau fi'il madhi di dhamma awal dan di kasrah sebelum akhir, kalau fi'il mudhari di dhamma awal dan di fathah sebelum akhir. Contohnya kusiral ina'u, yushrabun labanu. Ya. Yadribu Muhammadun al-hirrata, tudrabul hirratu. Tafhamu al-mas'alata. Tafhamu al-mas'alata. Kalian mana ya akhirnya? Kamu sedang memahami masalah. Tadburu anta. Anta. Ya, sekarang antanya dihilangkan. Jadikan naibul fa'il. Tuhamul al-mas'alatu. Ya. Misalnya dabahtu al-baqarata. Aku telah menyembelih sapi. Dabahtu al-baqarata. Fa'ilnya Abu Dhamir ta. Dabahtu al-baqarata. Atau merubah menjadi al-baqaratu naibul fa'il. Kemudian dhamir ta'nya enggak bisa disebut. Kemudian apa? Dabahtul baqarata. Atau sudah dabaha Muhammadun al-baqarata. Jadikan ayat berfa'il bagaimana? Dhamir dhubihatil baqaratu. Kenapa kok didatangkan tak tadi? Kalau naik berfaalnya apa? Buan? Hanya kataba Muhammadun ar-risalata. Ya, gimana ya Ubaidah? Jadikan naik berfaal ar-risalah. Ya, saya maf'ulun bi ar-risalata. Jadikan dia jadi naik berfaal. Kataba Muhammadun ar-risalata. Apa? Kenapa? Kutibat. Karena risalah dia mu'annas. Kutibat ar-risalatu. Kutibat ar-risalatu. Iya. Rakibtus sayyarata. Rakibtus sayyarata. Aku naik mobil. Jadikan mobil itu naibul fa'il apa ya? Rakibtus sayyarata. Rakibat as-sayyarata. Hasan. Rakibat as-sayyarata. Sayanya enggak perlu dipanggil, enggak perlu disebutkan. Ya. Maka kalau saya enggak disebutkan berarti as-sayyarah menjadi apa? Naibul fa'il. Rukibatis sayyaratu. Asanta. Ya. Ya, ditanya. Baik, kita lanjutkan. Ketentuan-ketentuan salah lihat. Naibul fa'il. Naibul fa'il. Ada yang zahir dan ada yang dhamir. Ada yang zahir dan ada yang dhamir. Zahir itu apa? Bukan dhamir. Dhamir itu apa? Kata ganti. Kalau zahir, contohnya futihal babu su'ilal ustadzu. Nah, kemudian yang di atas tadi yang banyak itu naibul fa'ilnya sama, itu semuanya apa? Dhamir. Dan ada yang dhamir. Ada yang dhamir, yaitu pada fi'il madhi, pada fi'il mudhari. Umirtu, umirta, umirna, us'alu, tus'alu, nus'alu. Umirtu berarti naibul fa'ilnya apa? Apa ya Ukasha? Naibul fa'ilnya umirtu yaitu ta, yaitu dhamir ta. Ta itu dhamir muttasil mabniun ala dhommi fi mahali raf'in naibul fa'il. Umirta mana itu dhamir ta? Yaitu ta. Umirna ya fajar. Ajar benar, benar. Ya. Sama saja iramnya umira, umira, umiru, umirat, umirata, umirna, umirta, umirtuma, umirtum, umirti, umirtuma, umirtunna, umirtu, umirna. Ya. Umiru apa fa'il, naibul fa'ilnya apa ya? Wow, jamaah. Ahsan. Umirna apa ya? Nah. Itu nah, nun niswa. Kalau umira apa naibul fa'ilnya? Ya, umira. Kalau dhamir mustadir jawazan takdiru huwa. Umira apa ya? Iya, ya dhamir musatir jawazan takdirnya iya. Paham ya? Us'alun, tus'alu, nus'alu, yaitu ini ba'da fi'il mudhari. Us'alu artinya apa? Us'alu apa? Aku sedang ditanya, aku sedang ditanya. Tus'alu apa artinya? Tus'alu. Engkau sedang ditanya. Ya tus'alu itu ada dua, boleh tus'alu anta, boleh tus'alu iya. Kalau tus'alu iya berarti dia perempuan sedang ditanya. Kalau tus'alu anta yaitu engkau wahai laki-laki sedang ditanya. Nus'alu ada gunanya apa ya? Nus'alu apa? Bukan nus'alu. Huruf mudhara'nya nun. Us'alu, nus'alu. Apa? Al-Kasa? Hah? Al-Dhamir, Mushadir, Wujuban, Takfiruhu, Nahnu, Ahsan. Oh ya. Kalau tus'aluna apa naibul fa'ilnya ya? Dhamir apa? Tus'aluna wawu atau nun? Wawu. Yaitu wawu jamaah. Tus'aluna fi mahalli raf'in naibul fa'il. Apa artinya tus'aluna? Itu yus'aluna. Tus'aluna antum, kalian, kalian terus, ya, ya kalian ditanya, kalian sedang ditanya. Kalau tus alani, kalian berdua sedang ditanya, saya ulang kali apa ya? Alif kafnia. Lihat ketentuan-ketentuan naibul fa'il. Naibul fa'il harus selalu marfu. Ya. Marfunya dengan tandanya masing-masing. Masing-masing punya tanda. Kalau isim mufrad ya dengan dhamma, kalau tasir dengan dhamma. Kalau jamak mudzakkar salim dengan wawu, kalau jamak muannats salim dengan apa? Dhamma. Kalau asmaul khamsah dengan wawu. Kembali kepada alamat-alamat ya Rob. Naibul fa'il harus selalu didahului oleh fi'il yang majhul. Ya, naibul fa'il harus selalu didahului oleh fi'il yang majhul, tidak boleh diawalkan. Maka dia jatuhnya itu setelah fi'il yang majhul. Atau apa? Muqaddar, yaitu ada. Ada pada fi'il tersebut. Ya. Berarti futih al-babu. Futih al-babu itu naibul fa'alnya al-babu atau futih? Ya, adalah futih al-babu. Yang naibul fa'alnya al-babu atau futih? Yaitu al-babu. Naibul fa'alnya al-babu. Ya, su'il al-ustadu. Al-ustadu itu naibul fa'alnya. Su'ila itu fi'ilnya. Fi'il yang majhul. Ya, didahulukan fi'ilnya dulu, kemudian naibul fa'il. Kemudian ingat ya, ada isyarat belum dilanjutkan. Naibul fa'il asalnya adalah maf'ulun bi. Asalnya adalah maf'ulun bi. Fataha Muhammadun al-baba. Futiha al-babu. Al-babu asalnya apa? Maf'ulun bihi. Maf'ul bihi itu yang dikenai pekerjaan perbuatan. Naibul fa'il adanya adalah asalnya adalah maf'ul bihi. Karena fa'ilnya tidak ada, tidak disebutkan. Fataha Muhammadun al-baba. Ya, Muhammadun fa'il, jangan disebutkan. Maka ia menggantikan tempatnya fa'il. Maka maf'ul bihi ia menggantikan tempatnya fa'il. Tempatnya fa'il apa? Apa i'rabnya fa'il? Yaitu marfu. Maka naibul fa'il juga harus marfu. Bila naibul fa'ilnya musanna atau jamak, maka fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad. Ya. Kalau naibul fa'ilnya musanna atau jamak, maka fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad. Ini sama pada bab fi'il dan fa'il. Pada yang maklum dan juga pada yang majhul sama katanya. Ya. Misalnya apa? Al-abwabu. Ya. Tetap al-abwabu itu apa? Jamak atau mufrad? Jamak. Tetap fi'ilnya harus mufrad, yaitu futihal abwabu, enggak boleh futihu al-babu, enggak boleh. Tetap dia mufrad. Futiha futihal babu. Su'ilal ustadu, misalnya al ustadzani, dua ustaz. Tetap su'ilal ustadzani. Al asadidu, su'ilal asadidu, tetap mufrad fi'liyah, tidak diberi mutanna dan jamak. Kemudian bila naibul sudah selesai. Oh, ada lagi, sebaliknya. Setiap ada naibul fa'il, maka fi'ilnya mesti dihilangkan. Setiap ada naibul fa'il, maka fa'ilnya mesti dihilangkan. Yaitu tidak disebutkan. Ya, karena fa'ilnya tidak disebutkan, maka naibul fa'il memiliki kedudukannya apa? Fa'il, yaitu marfu. Kalau disebutkan naibul fa'il, maka tidak perlu disebutkan maf'ul, disebutkan fa'ilnya. Misalnya apa? Sudah dikasih majhul fi'ilnya, su'ila. Ya. Su'ila. su'ilal ustaz itu, kalau disebutkan fa'ilnya benar apa salah? Salah, misalnya su'ila Muhammadun al ustadu, salah benar? Salah. Gak perlu, gak boleh. Kalau fa'ilnya itu majhul, maka tidak boleh disebutkan fa'il. Fa'ilnya futihal babu, ya. Kalau ditambahi futiha Muhammadun al babu, ya salah. Yang benar apa? Fataha. Kalau disebutkan fa'ilnya, maka fa'ilnya itu apa? Maklum atau majhul? Maklum. Tidak boleh majhul. Paham ya? Kemudian bila naibul fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya mesti diberi tanda ta'nis. Ya, kalau naibul fa'ilnya itu mu'annas, maka di fa'ilnya, fi'ilnya itu mesti diberi tanda mu'annas. Coba antum lihat contohnya tadi yang terakhir, yadribu Muhammadun al-hirrata. Padahal kalau yadribu Muhammadun Muhammadun, maka apa? Yadribu laki-laki, maka huruf mudhara'nya ya. Tapi kalau perempuan al-hirratu, al-hirratu dzakaran mu'annas, mu'annas, maka fi'ilnya harus mu'annas. Tudrabul hirratu. Enggak bisa yudrabul hirratu, enggak boleh. Tudrabul hirratu, kalau hirra itu mu'annas. Tanda ta'nisnya apa? Ta' marbu, ta' marbu toh. Paham ya? Bila maf'ul bihnya dua atau lebih, maka yang pertama naibul fa'il, sedangkan kedua tetap mansub sebagai maf'ul nanti. Nah, kita ulangi. Bila maf'ul bihnya itu ada dua atau lebih, maka maf'ul bih yang pertama itu menjadi naibul fa'il, sedangkan maf'ul bih yang kedua dia tetap mansub dalam keadaan maf'ulun bihi. Ya. Seperti anda melihat fu'tiya, ya, yang contoh di bawahnya itu. Nanti aja kita lihat contoh dari atas. Umiral waladu, umiratil bintu, umiral waladu. Ini naibul fa'ilnya harus selalu marfu. Al waladu dia marfu. Al waladani, umiral waladani marfu. Cuma marfunya kenapa kok beda? Ya, karena kalau al-waladu dia mufrad, maka marfunya dengan dhammah. Kalau al-waladani musanna, maka marfunya dengan apa? Dengan alif. Ya, bisa marfu itu dengan dhammah, ya enggak. Ada bagiannya sendiri dengan dhammah. Kalau dia itu mufrad, jamak taksir, jamak mana salim, ya itu dengan dhammah. Tapi kalau yang lain yang musanna, ya dengan alif. Kalau jamak mudzakkar salim, ya dengan wawu. Kalau asmal khamsah, ya dengan wawu. Karena umiral waladani, nah, antum lihat keterangan ketentuan-ketentuan naibul fa'il nomor 4. Sudah dilihat nomor 4. Bila naibul fa'ilnya musanna atau jamak, maka fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad. Kita melihat umiral waladani, al waladani itu bentuknya apa? Mufrad, musanna atau jamak? Yang mana? Musanna tetap fi'ilnya harus mufrad. Umiral waladani, yukmarul auladu, yukmarul auladu. Kalau yukmaru fi'il mudhari, al auladu sebagai naibul fa'il. Kemudian dilihat nomor 5. Setiap ada naibul fa'il, maka fa'ilnya mesti harus hilang. Ya enggak boleh. Kalau disebutkan fa'ilnya, ya maka fa'ilnya harus maklum. Tapi kalau disebutkan fa'ilnya itu majhul, maka tidak boleh ada naibul, enggak boleh ada apa? Fa fa'il, fa'ilnya harus hilang. Karena apa? Karena apa maf'ul bih dia menduduki kedudukannya fa'il. Paham ya? Setiap ada maf'ul bih maka fa'ilnya mesti harus hilang. Amara umiral waladu, asalnya apa? Amara abuka al walada. Amara abuka al walada misalnya. Abuka kan fa'il, dia marfu. Dihilangkan jadi apa? Umiral waladu. Kemudian dilihat nomor 6, bila naibul fa'ilnya mu'annas maka fi'ilnya mesti diberi tanda mu'annas. Misalnya apa? Umirat, ya dilihat umiratil bintu, umiratil bintani. Itu kalau fi'il madhi. Kalau fi'il madhi ditambahi tak ta'nis. Tapi kalau fi'il mudhara maka huruf mudhara'nya itu apa diberi huruf apa? Huruf apa? Huruf ta. Yu'marul auladu tu'marul banatu. Tu'marul banatu. Wa'tiyal faqiru sawban. Ya, terus kemudian bila maf'ul bihnya dua atau lebih maka yang pertama menjadi naibul fa'il sedangkan yang kedua tetap mansub sebagai maf'ulun bih. Contohnya wa'tiya, ya baris keempat, wa'tiyal faqiru sawban. Wa'tiyal faqiru sawban. Asalnya apa? Asalnya a'ta Muhammadun al-faqira sawban misalnya. Muhammadun sebagai apa? Fa'il. A'ta ya ini majhul. Maklum, a'ta. A'ta Muhammadun. Muhammadun sebagai fa'il. Al-faqira maf'ul bih pertama. Sauban maf'ul bih kedua. Kemudian diganti menjadi u'tiya bagaimana? Kalau diganti menjadi u'tiya berarti fa'ilnya tidak boleh disebutkan. Muhammadunnya jangan disebutkan. Berarti u'tiyal faqiru. Biasanya faqirah dia maf'ul bih yang pertama. Maka dia menjadi naibul fa'il ketika fa'ilnya tidak disebutkan. U'tiyal faqiru. Kemudian maf'ul bih yang kedua menjadi maf'ulun bih aja, enggak ada kedua. Wa'tiyal faqiru sauban. Paham ya? Asalnya a'ta Muhammadun al-faqira sauban menjadi wa'tiyal faqiru sauban. Yu'tan najihu hadiyatan. Ya, ini asalnya maf'ul bihnya dua, yaitu yu'til mudarrisu misalnya. Fa'ilnya mudarris, yu'til mudarrisun najiha hadiyatan. Dari situ memberikan an-najih anak yang lulus hadiyatan hadiah berupa hadiah. Menjadi yu'tan najihu hadiyatan. An-najihu yang dia asalnya awalnya adalah maf'ul bih yang pertama. Ketika fa'ilnya tidak disebutkan maka maf'ul bih pertama itu menjadi apa? Naibul fa'il. Kemudian maf'ul bih yang kedua dia menjadi apa? Maf'ulun bihi. Menjadi maf'ulun bihi. Faham ya? Kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyam. Mana naibul fa'il ya? Ya, ya. Apa? Nah. Diwajibkan atas kalian puasa. Apa yang diwajibkan? Puasa. Berarti asyam itu sebagai apa? Naibul fa'il. Tidak harus naibul fa'il itu langsung setelah fi'il, enggak harus. Boleh naibul fa'il dengan fi'ilnya itu terpisah. Bagaimana fa'il dengan fi'ilnya terpisah juga boleh. Kutiba alaikumus siyam. Umiratil bintu. Umiratil bintani. Apa artinya umiratil bintu ya Anda? Umiratil bintu apa artinya? Iya. Al bintu itu apa artinya? Anak perempuan. Anak perempuan ini telah di perintah. Anak perempuan itu telah diperintah. Asalnya Amara abukal binta. Amara abuka al binta. Ayahmu telah memerintahkan anak perempuan itu. Kemudian ayahmu dihilangkan. Abuka dan disebut menjadi apa? Umiratil bintu. Umiratil binta ini apa artinya? Ya, pada telah diperintah asal. Tuk marul banatu. Nah, ini fi'il mudhari. Tuk marul banatu apa artinya? Telah. Tuk maru. Fi'il mudhari. Sedang. Ya, anak-anak perempuan itu sedang diperintah. Atau akan diperintah. Duribat alaihi muzillatu. Duribat alaihi muzillatu. Mana naibul fa'il ya? Pada barangkali ya. Mana ya naibul fa'il? Duribat alaihi muzillatu. Apa? Az-zillatu. Iya. Fi'ilnya duribat. Duribat az-zillatu alaihi. Duribat alaihi muzillatu. Paham ya? Nah ini fa'il ya. Az-zillatu. Makanya fi'ilnya harus diberi tak ta'nits. Karena itu fa'ilnya mu'annats. Duribat. Kalau duriba alaihi muzillatu salah. Duribat. Khuliqal insanu dha'ifan. Yang mana ya Abu Yahya? Al-insanu ya. Dha'ifan hal. Wala tukbalus la tukbalu minha syafa'atun. Mana naibul fa'il ya Hajar? Tidak. Dan tidaklah diterima minha darinya syafa'atun. Syafa'at. Apa yang tidak diterima? Syafa'at. Apa naibul fa'ilnya? Syafa'atun. Ya syafa'atun. Wala tukbalu minha syafa'atun. Karena syafa'atun dia mu'annas, maka tukbalu. Maka tak. Baik, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yaitu lafadz dikerjakan di rumah. Telah diwajibkan atasmu sholat. Telah diharamkan atasmu bangkai. Apa artinya bangkai? Bangkai apa bahasa Arabnya? Maitatun. Akan dibuka. Apa dibuka? Yuftahu. Akan. Pakai ilmu goreng kalau akan. Jendela apa? Nafidatun. Akan ditutup. Apa ditutup? Ugliqa. Ugliqa. Akan berarti tughlaqu. Pintu apa? Babu. Babun. Mereka laki-laki diperintah. Diperintah. Perintah apa? Amara ya'muru. Umira yu'maru. Saya akan dipukul. Gampang. Kami sekalian dilarang. Kami sekalian dilarang. Apa? Apa masalahnya dilarang? Nuhia. Nuhia. Nah, yang ini naibul fa'ilnya harus dhamir. Dhamir. Nuhia. Nuhia, antum tambahin dhamir. Kami apa? Mereka akan diusir. Diusir apa artinya? Bahasa Arabnya tudrodu. Torada yatrudu. Turida yutrodu. Maka ta. Turida yutrodu. Maka ta. Turida yutrodu. Mereka berarti apa? Tinggal masih ini apa naibul fa'ilnya dhamir. Kalau mereka akan dikeluarkan apa syaratnya? Mereka akan dikeluarkan. Yukhrajuna. Yukhrajuna. Mana naibul fa'ilnya? yaitu wawu jamaah. Wawu jamaah, paham ya? Kalau mereka atau kalian, kalian akan dimuliakan. Tukromuna. Ini bunyinya apa? Wawu jamaah. Tukromuna. Paham ya? At-tamrin ij'al ma ya'ti na'ibal fa'il. Jadikan apa yang datang berikut ini na'ibul fa'il. Qatafa Muhammadun az-Zahrata. Yani na'ibul, kalau ingin membuat na'ibul fa'il, apa langkahnya? Fa'ilnya dihilang, hilangkan. Apa ya? Qatafa Muhammadun Zahrata. Qutifati Zahratu. Zahratu marfu. Amarat Maryamu rajulan, apa? Umira. Umira rajulun. Ya, ahsan. Umira rajulun. A'ta Aliyun abaka. A'ta Aliyun abaka. Apa ya? Apa ya? Bu'tiya abuka. Diganti marfu abuka karena sebagai na'ibul fa'il. Yaktulul muslimun al kafirina. Apa ya? Apa ya? Kasha. Ya kalau mudorek diberi yang mudorek. Yaktulu apa itu ya majhulnya? Yuktalu. Apa? Yuktalu kafirin. Kafiruna. Sen. Yuktalul kafiruna. Fa'il marfu. Ya. Dan terpengaruh dengan di sini karena ini kafirina dia dengan ya karena apa? Maf'ulun bihi. Kalau fa'ilnya majhul, maka tidak perlu disebutkan fa'ilnya. Yuktalul kafiruna. Sen. Kemudian yadribu Aliun al-hirrata. Ya, fadal ya, ini barangkali bang. Fadal tutrabul. Ya. Taksirul bintul ina'a. Fadal ya. Yuksarul ina'u. Yuksaru. Yuksarul ina'u. Doma awal dan di fathah sebelum akhirnya. Yuksaru. Yuksa. Sa'alaka daifun. Apa ya akhi? Baiklah. Sa'alaka daifun. Mana maf'ulun bihnya? Ini agak susah nih. Sa'alaka daifun. Daifunnya sebagai fa'il dari sa'ala. Sekarang hilangkan daifun. Kamu telah ditanya. Bagaimana? Apa ya bahasa? Kamu telah ditanya. Ada yang tahu? Apa? Sa'alaka dhaifun. Jadi kan sa'ala itu nak fa'il yang majhul. Nah, su'ilaka. Antum ya hanya apa? Su'ilta. Sudah. Enggak perlu tambah dhaifun. Dhaifun fa'il, kalau hukum dhaifun fa'il itu apa? Fa'ilnya dihilang, hilangkan. Kemudian maf'ulun bih yaitu kaf itu dia berposisi sebagai na'ibul fa'il. Su'ilta. Sa'alan nabiyu rajulan. Fadal ya hanya. Dan nabiyunya hilangkan. Rajulannya jadikan na'ibul fa'il. Su'ila. Su'ila rajulun. Su'ila rajulun. Orang laki-laki itu telah ditanya. Amarani ustadun. Apa ya? Baidah. Amarani ustadun. Ustadunnya hilangkan. Jadi apa? Bukan. Apa ya saja? Amarani ustadun. Eh? Anda apa ya? Ni, ni nya itu antum ganti dhamir rafa. Apa? Apa ya? Apa ya? Anda? Ah, santai. Umirtu. Ya, amarani ustadun. Jadi umirtu, aku telah diperintah. Ustadnya enggak disebutkan. Umirtu. Dorabani rajulun. Apa ya? Apa itu? Doribtu. Iya. Doribtu. Aku telah di. Nah, ini ya pelajaran kita. Tidak sabar kita lanjutkan pada pertemuan. Harapnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.